Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan baca kitab Ad-Da'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Taib, masih pada penjelasan beliau rahimahullahu taala tentang akibat buruk dari kemaksiatan, akibat buruk dari dosa, yaitu hilangnya barokah pada agama dan dunia seseorang. Hilangnya barokah rizkinya, barokah umurnya, telah lewat bahwasannya umur seorang hamba adalah masa hidupnya dia. Dan hamba manusia itu tidak teranggap hidup, tidak teranggap sebagai seorang yang hidup ketika dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sibuk dengan selainnya, dan bahwasannya kehidupan yang sebenarnya bagi seorang hamba adalah dengan mengenal Rabb-nya, mencintainya, beribadah hanya kepada Dia semata, bertaubat kepadanya, tentram dengan mengingatnya, maka itu kehidupan yang hakiki, maka pelaku dosa tidak mendapatkan itu, maka dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, maka dia tidak teranggap sebagai seorang yang hidup, maka umurnya berkurang, umurnya tidak teranggap, Taib, maka kehidupan yang demikian, yang kehidupan hakiki, kehidupan yang tentram, kehidupan yang lapang, yang tidak bisa digantikan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang ada, dari berbagai macam nikmat, maka tidak bisa menggantikan ketentraman, kebahagiaan, kelapangan hidup seorang yang demikian keadaannya, mengenal Rabb-nya, mencintainya, beribadah kepadanya semata, bertaubat kembali kepadanya, tentram dengan mengingatnya, itu tidak bisa digantikan oleh dunia, kenikmatan dunia, bahkan seluruh dunia dikumpulkan dari awal sampai yang akhir, tidak bisa menggantikan kenikmatan hidup yang demikian keadaannya. Taib, kemudian dijelaskan oleh beliau perbandingannya, permisalannya, keadaan kehidupan yang sempurna tadi, kehidupan seorang hamba yang memiliki Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang lainnya. Taib, qala rahimahullah, masih penjelasan beliau tentang akibat kemaksiatan akan menghilangkan barokah, akan menghilangkan kebaikan dunia dan agama seseorang. Qala wa inna ma kanat maksiatullahi sababan limahki barokati rizki wal ajal, dan hanyalah kemaksiatan itu menjadi sebab, kemaksiatan itu akan mengakibatkan hilangnya barokah rizki, barokah ajal dia, yakni umur dia, waktu dia tinggal di bumi, waktu tinggal dia di dunia. Kenapa? Li'anna syaitana muwakkalun biha wa bi ashabiha, karena syaitan itu diwakilkan kepada kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, dan pelaku-pelaku kemaksiatan, maka syaitan menguasai mereka, menundukkan mereka. Qala fa sultanuhu alaihim, maka kekuasaan syaitan itu atas mereka, yakni ahlul ma'asi, para pelaku maksiat, itu dikuasai oleh syaitannya. Qala wa hawalatuhu ala hadha diwani wa ahlihi wa ashabihi, dan mereka dikuasakan, ya. Hiwala itu diberi hak untuk berkuasa, diberi hak untuk menguasai, ya. Diwan, daftar, ya, daftar nama, catatan-catatan pelaku-pelaku maksiat, maka setan yang menguasainya. Wa kullu syai'in yattasilu bihi syaitanu wa yuqarinuhu fa barakatuhu mamhukatun. Maka segala sesuatu, ya, apapun yang terhubung dengan syaitan, terkait dengan syaitan, ya. Wa yuqarinuhu, dan bergandengan dengan syaitan, maka berkahnya akan hilang, berkahnya akan musnah, ya. Segala sesuatu, ya, urusan dunia, urusan agama yang terhubung dengan syaitan, ya, maka tidak ada barokahnya, hilang barokahnya. Qala walihada suri'a dzikru smillahi ta'ala indal akli wasurbi wallubsi warrukub waljima'. Oleh karena sebab ini, ya, Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba mendapatkan kenikmatan makan, ya, minum, berpakaian, menaiki kendaraannya, dan menggauli istrinya, ya, maka disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Lima fi muqaranatismillahi minal barokah, ya. Karena dengan bergandengan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala itu terdapat barokah, ya. Barokah itu dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan mengusir syaitan, ya. Qala wa dzikru smihi yutridu syaitana fatah sulul barokah. Dan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala itu mengusir syaitan. Dengan tidak adanya syaitan, ya, tidak terhubung dengan syaitan, tidak bergandengan dengan syaitan, tidak berhubungan dengan syaitan, maka akan terhasilkan barokah, ya. Taib. Qala wala mu'aridolahu, dan tidak ada yang menghalangi dia dari barokahnya. Sudah hilang penghalangnya, setannya sudah pergi, ya, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ini perkara yang sangat sangat besar bagi seorang muslim, ya, memulai aktivitas dia, perbuatan dia, amalan dia dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, supaya berbarokah, supaya terhindar dari syaitan, ya, supaya pergi syaitannya. Qala wa kullu syai'in la yakunu lillah fa barakatuhu manzu'atun. Maka segala sesuatu, ya, apapun, tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka barokahnya itu tercabut, ya, hilang dari dia, ya. Qala fa inna rabba huwa alladhi yubariku wahdahu. Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi barokah itu, ya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyatakan al-barakatu minallah, ya. Al-barakatu minallah, barokah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Karena hanya Rabb subhanahu wa ta'ala, dia sendiri yang memberkahi. Wal barakatu kulluha minhu, dan seluruh barokah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh barokah itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wa kullu ma yunusiba ilaihi mubarakun. Maka segala sesuatu, apa saja yang dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu berbarokah, ya. Penuh dengan barokah, banyak barokahnya, ya. Contohnya, fa kalamuhu mubarakun, maka kalamullah, ya, Al-Quran, itu mubarak, ya. Kitabun anzalnahu mubarakun, ya. kitabullah itu berbarokah, ya. Satu hurufnya 10 kebaikan, ya. Memberi syafaat bagi pembacanya, ya. Memberi syafaat bagi orang-orang yang mengamalkannya, ya. Dan ditinggikan derajat orang-orang yang menghafalnya. Maka kalamullah itu berbarokah. Wa rasuluhu mubarakun, demikianlah rasulnya, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala itu berbarokah, ya. Jasadnya, badannya, ya. Dan agama mereka, ya. Ajaran mereka, ya. Penuh dengan kebaikan. Qala wa abdul mu'minun nafi'u li khalqihi mubarakun, demikian pula hamba Allah yang mukmin yang bermanfaat bagi makhluknya itu juga berbarokah. Ini kebaikan seorang mukmin dimanapun dia berada, mubarakun, ya. Dan Ibnu Qayyim dalam kitab yang lain menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, ya. Wa ja'alani mubaraka, ya. Dan aku dijadikan berbarokah, ya. Yakni yu'alimu annasa alkhair, ya. Mengajari manusia kebaikan, mengajari agama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, menyebarkan ilmu, ya. Itu barokahnya seorang, ya. Barokah yang paling besar, ya. Kebaikan yang paling besar itu ilmu agama, ya. Ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kebaikan yang lain dari dunia, seberapapun jumlahnya harta seseorang, ya, yang dia infakkan di jalan Allah, maka itu masih kalah barokahnya dengan ilmu, ya. Kebaikannya akan tetap langgeng ilmu itu, ya. Tidak mungkin seorang hamba itu kan mengeluarkan seluruh harta dia. Yang dia miliki dia keluarkan semuanya. Ya kan? Mesti ada yang dia tinggal untuk dirinya. Ya kan? Nah, sedangkan ilmu, dia berikan seluruhnya. Ya, itu lebih baik bagi dia. Ya. Dan itu akan berkembang, bertambah. Ya kan? Sedangkan harta yang dia keluarkan berkurang. Ya. Kemanfaatannya berkurang. Bertambah tahun. Ya, bertambah masa. Misalkan dia bangun sudah komplek ma'had, ya, sudah penuh dengan fasilitasnya seluruhnya, ya, dari A sampai Z ada semuanya, ya, fasilitasnya, ya. Nah, di masa dia itu sudah fasilitas yang luar biasa, ya, tiada tanding, ya. Tetapi generasi berikutnya, ya kan, generasi setelahnya lagi mungkin bangunannya itu sudah tidak layak, ya. Sudah tidak relevan pada masa tersebut, ya, diganti sama orang lain, ya kan? Ini sudah tidak pantas, bangunannya sudah, modelnya sudah tidak sesuai dengan masa kita, diganti sama orang lain, ya kan? Sudah berhenti manfaatnya, kan? Padahal dia keluarkan harta banyak, ya kan? Harta yang sangat banyak dia keluarkan. Sedangkan ilmu, ya, dia ajarkan satu huruf hari ini, misalkan, ya. Sampai kiamat tidak berubah, ya kan? Faedahnya satu masalah fikih, satu masalah tauhid, ya, tidak akan berubah, ya, terus bermanfaat, ya, dari satu generasi, generasi berikutnya sampai generasi terakhir, tidak akan berubah faedah ilmunya, ya kan? Itu manfaatnya, barokahnya langgeng, ya, terus menerus. Beda dengan harta tadi, ya kan? Nah, maka ini motivasi bagi seorang mukmin, ya, yang berakal, ya, dia mencari sesuatu yang lebih besar, lebih bermanfaat, lebih langgeng manfaatnya, yaitu ilmu. Nah, seseorang tidak akan mampu memberi faedah ilmu pada orang lain kecuali dia berilmu, ya, kecuali dia punya ilmunya. Nah, seseorang tidak akan punya ilmu kecuali dia belajar ilmu. Ya, dia belajar al-ilmu bita'alum, ya. Ilmu itu dengan belajar, bukan dengan semedi, ya. Di gua, ya, sebulan, dua bulan, pulang sudah pinter enggak, ya. Taib. Butuh belajar. Nah, butuh belajar itu butuh kesabaran, ya. Banyak gangguan dari kanan, kiri, depan, belakang, ya. Maka yang beruntung, ya, orang yang sabar, ya, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, ya, itu. Dia akan mubarok, ya, berbarokah, ya. Ke sana ngajarkan kebaikan, ke sini ngajarkan kebaikan, ya. Kemana-mana mengajarkan kebaikan, ya. Maka barokahnya semakin banyak, itu. Taib. Maka ini seorang mukmin yang bermanfaat bagi hambanya itu juga mubarok, itu juga berbarokah, ya. Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sebagaimana tadi, segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mubarok, ya. Taib. Maka ini jalan bagi seorang hamba untuk menjadi hamba yang mubarok. Qala wa baitul haram mubarakun, demikian pula baitul haram, ya, baitullah dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga mubarok, ya, penuh kebaikan, ya, sepanjang hari, sepanjang tahun, ya, didatangi oleh orang-orang yang beriman, ya. Taib. Qala wa kinanatuhu min ardihi, yaitu misruhu, ya, dan kotanya di buminya, wahiya Syam, itu negeri Syam, ardun mubar al mardul barakati, negeri yang diberkahi, ya. Qala wasafaha bil barakati fi sitti ayatin min kitabihi, ya. Allah mensifatinya dengan barokah negeri ini dengan 6 ayat di dalam kitabnya, ya. Dalam ta'liq disebutkan surat Fussilat ayat 10, Al-A'raf ayat 137, surat Al-Isra ayat 1, ya. Al-Anbiya 71 dan Anbiya 81 dan surat Saba ayat 18, ya. Taib. Maka kesimpulannya, barokah itu adalah apa-apa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala maka jauh dari barokah. Qala fala mubarika illa huwa wahdahu, maka tidak ada yang bisa memberkahi kecuali Dia semata. Wala mubaraka illa ma nusiba ilaihi, dan tidak diberkahi kecuali apa-apa yang dinisbahkan kepadanya, ya. A'ni ila uluhiyati wa mahabbatihi wa ridahu, ya. Yaitu dinisbahkan kepada uluhiyah, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nisbah secara ibadah, ya. Dan mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridai, maka itu berbarokah, ya. Taib. Wa illa fal kaun kulluhu mansubun ila rububiyatihi wa khalqihi, ya. Tidak semata-mata dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyah, dari sisi penciptaan. Kalau demikian, seluruh alam semesta ini makhluk Allah, ya kan? Makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sebagian zindik, ya, sebagian orientalis, ya, mereka menyangkal hukum babi diharamkan. Babi itu makhluk Allah, ya kan? Kamu mencela makhluk Allah, ya. Anjing itu makhluk Allah, ya. Sama seperti sapi, sama seperti kambing, ya. Kamu kok mengharamkan gitu, ya. Ini, ya, nisbah kepada rububiyah, ya. Bukan nisbah kepada uluhiyah dan mahabbah, ya. Kenapa diharamkan? Kenapa dihalalkan yang lain? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Untuk menguji kalian, Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Ini dihalalkan, ini diharamkan, ini dibolehkan, ini dilarang, ya kan? Dalam rangka ujian, ya. Semuanya makhluk Allah memang, ya kan? Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala memang, ya. Tetapi Allah menghalalkan ini, mengharamkan yang itu dalam rangka ujian, ya. Maka enggak tepat, ya lu. Sama-sama makhluk Allah, kamu menghina makhluk Allah misalkan. Enggak, ya kan? Itu Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hukumnya, ya. Dalam rangka ujian kepada makhluknya. Baik. Maka bukan kita boleh menyakiti babi atau anjing, enggak demikian, ya. Tetapi kita enggak boleh memakannya, ya. Dan menghukuminya najis, gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala menghukuminya najis, ya. Taib. Ini. Maka maksudnya di sini nisbah kepada Allah, ya. Semua yang dinisbahkan kepada Allah itu berbarokah, itu, ya. Maksudnya adalah nisbah dalam uluhiyah dan mahabbah dan ridho, ya. Nisbah dalam uluhiyah, dalam peribadahan. Segala sesuatu yang diberikan kepada Allah dari peribadahan itu berbarokah, itu. Segala sesuatu yang dicintai Allah itu berbarokah. Segala sesuatu yang diridhai Allah itu berbarokah. Itu nisbah kepada Allah yang berbarokah. Bukan semata-mata ini makhluk Allah juga berarti berbarokah. Enggak, ya. Qala wa illa fal kaun kulluhu mansubun ila rububiyatihi wa khalqihi. Padahal alam semesta ini seluruhnya, ya, itu nisbahnya kepada Allah secara rububiyah. Ya, penciptaan, pengaturan, yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Tapi bukan itu maksudnya, ya. Yang diberkahi, yang dinisbahkan kepada Allah itu nisbah uluhiyah dan mahabbah dan ridho, gitu, ya. Taib. Difahami, ya. Wa kullu ma ba'adahu min nafsihi minal a'yan wal aqwal wal a'mal fala barakata fihi. Dan segala sesuatu yang Allah jauhkan darinya, baik benda, zat, ya, ucapan, perbuatan, maka itu tidak ada barokahnya, ya. Segala sesuatu yang Allah jauhkan darinya, ya, dari ain, zat, ya, benda, akwal, ucapan, akmal, perbuatan-perbuatan, fala barokata fihi, maka tidak ada barokah padanya, wala khaira fihi, tidak ada kebaikan padanya. Sebaliknya, wa kullu ma kana qariban min dhalika, fafihi minal barokati ala hasabi kurbihi minhu. Dan segala sesuatu yang dekat dengannya, ya, dari a'yan, akwal, akmal tadi, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin berbarokah. Barokahnya itu sekadar dengan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat, semakin besar barokahnya, ya. Baik, semakin jauh, semakin kecil barokahnya. Baik, ini al-barokah. Qala wadiddul barakatil laknatu. Dan lawan dari barokah adalah laknat. Qala fa'ardun la'anahallahu au shakhsun la'anahullahu au amalun la'anahullahu ab'adu syai'in minal khairi wal barokah. Maka bumi, ya, negeri, tanah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau seseorang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau amalan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah sesuatu yang paling jauh dari kebaikan. Sesuatu yang paling jauh dari barokah. Terlaknat itu jauh dari kebaikan dan barokah. Qala wa kullu matta shala bidzalika wartabata bihi wa kana minhu bisabilin fala barakata fihi albattah. Maka segala sesuatu yang terkait, tersambung, terhubung dengan yang dilaknat tadi, maka tidak ada barokah padanya sama sekali, ya. Kalau terlaknat maka dia tidak ada barokahnya. Demikian pula yang terkait, tersambung dengan yang mal'un, maka dia tidak ada barokahnya juga, ya. Qala, contoh dari makhluk yang terlaknat. Waqad la'ana aduwahu iblisa wa ja'alahu ab'adu khalqihi minhu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melaknat musuhnya, itu iblis, ya. Dan Allah menjadikannya, dia adalah makhluk yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mal'un, ya. Maka fakullu makana min jihatihi falahu min la'natillahi biqadri qurbihi minhu wattisalihi bihi. Maka segala sesuatu yang berasal dari sisi iblis, ya, maka dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala sekadar sesuai dengan kedekatannya dengan iblis, sekadar hubungannya dengan iblis, ya. Semakin dekat dengan iblis, semakin besar laknatnya, ya. Baik. Maka sebagaimana telah lewat, ya. Seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa, berarti dia mengikuti tentaranya iblis, setan-setan, ya. Maka dia dekat dengan mal'un, dekat dengan orang yang terlaknat, ya. Maka dia kebagian laknatnya, ya. Baik. Maka seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia mentaati setannya, mentaati iblis, ya. Waliyadzu billah, ya. Taib qala, fa minha huna kana lil ma'asi a'dhamu ta'thirin fi mahki barakatil umri war rizqi wal ilmi wal amal. Maka dari sini, ya, setelah kita ketahui penjelasannya tadi panjang lebar, ya, jelas bagi kita bahwasanya kemaksiatan, ya, dosa, ya, pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala merupakan memiliki pengaruh yang sangat besar, ya, berpengaruh besar terhadap hilangnya barokah umur, ya. Sebagaimana tadi, umur seorang itu hidupnya dia. Nah, orang itu tidak teranggap hidup kecuali dia mengenal Rabb-nya, mencintai Rabb-nya, beribadah kepada Rabb-nya semata, ya. Walaupun dia hidup, berjalan, bekerja, makan, minum, ya, tetapi tidak mengenal Rabb-nya, maka hakikatnya dia adalah mayit, ya. Baik, demikian pula berpengaruh besar terhadap hilangnya rizki seorang, ilmu seseorang, dan amalan seseorang. Hilang barokahnya, hilang kebaikan darinya. Qala wa kullu waqtin usiyallahu fihi au malin usiyallahu bihi au badanin au jahin au ilmin au amalin fahuwa ala sahibihi laisa lahu, ya. Maka setiap waktu, ya, setiap detik, menit, ya, jam, hari, pekan, dan seterusnya yang dia gunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, harta yang dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau badan dia, ya, yang kuat, yang sehat, ya, atau jah, kedudukan dia di hadapan manusia, dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ilmu dia, ya, dia berilmu akan tapi dia gunakan untuk perkara yang Allah murkai, au amalin, atau amalan dia, ya, dia banyak beramal akan tetapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya, fahuwa ala sahibihi, maka itu semuanya akan berakibat buruk kepada pelakunya. Laisa lahu, tidak bermanfaat untuk dia. Maka waktunya akan menggugat dia, hartanya akan menjerumuskan dia kepada azab, ya, badan dia, kehormatan dia, kedudukan dia, ilmu dia, amalannya akan menjadi penggugat dia nanti di akhirat, ya, tidak menjadi penolong dia, ya. Maka ini menjadi hujjatun alaihi, ya, penggugat dia nanti di akhirat, ya. Qala falaisa lahu min umrihi wa malihi wa quwwatihi wa jahihi wa ilmihi wa amalihi illa ma ata Allah bihi. Maka tidak ada yang tersisa untuk dia, tidak ada yang bermanfaat untuk dia dari umur dia, ya. Walaupun 100 tahun umurnya misalkan, ya. 50 tahun, ya. Atau 40 tahun, harta dia, kekuatan dia, kedudukan dia di mata masyarakat, ya, ilmunya dia, amalannya dia, tidak ada yang bermanfaat untuk dia kecuali apa-apa yang dia gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Waktu yang dia gunakan untuk mentaati Allah, itulah waktu dia yang sebenarnya. Itulah milik dia yang hakiki, yang bermanfaat untuk dia. Harta dia yang dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah harta dia hakiki yang dia ambil manfaatnya nanti, membantu dia, bermanfaat untuk dia. Selainnya, kalau dia tumpuk, ya, di manapun dia menyimpannya, maka kalau dia mati sudah berpindah ke tangan orang lain, ya kan? Bukan miliknya dia lagi, ya. Maka harta yang hakiki yang dia miliki adalah harta yang dia gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kekuatan dia, fisik dia, jasad dia. Maka kekuatan yang dia gunakan untuk mentaati Allah, berdiri, sholat, ya, berpuasa, menahan lapar dan haus, itu yang bermanfaat untuk dia, kekuatan dia. Wajahihi, kedemikian pula kewibawaan dia, kehormatan dia di hadapan manusia. Yang bermanfaat adalah yang dia gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ilmunya, amalannya. Tidak bermanfaat untuk dia kecuali yang dia gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Seberapapun banyaknya, ya. Maka walihada faminan nas man ya'isu fi hadhi dari mi'ata sanatin au nahwaha. Karena sebab ini, ya, yang dia miliki hakiki itu hanya yang dia gunakan untuk mentaati Allah, maka ada di antara manusia hidup di bumi ini, di dunia ini, 60 tahun, 100 tahun, atau yang semisalnya, ya. Wa yakunu umruhu la yabluhu asra sinin au nahwaha. Akan tetapi umur dia hakiki, ya, waktu dia, umur yang dia miliki yang sebenarnya itu tidak sampai 10 tahun, ya. Hanya 10 tahunnya dari 100 tahun, 1/10-nya, ya. Hanya 1/10-nya, ya. Qala kama anna minhum man yamlikul qanatiral muqantarata minadh dhahabi wal fiddati. Sebagaimana ada di antara mereka memiliki harta yang sangat banyak melimpah, ya. Perbendaran harta yang tidak terbatas, ya. Limitnya tidak terbatas, ya. Nilainya tidak terbatas. Sangat banyak dari emas dan fiddah, ya. Kerajaan yang luas. Wa yakunu maluhu fil haqiqati la yabluhu arfa alfa dirhamin au nahwaha. Akan tetapi harta dia yang hakiki tidak sampai 1000 dirham, ya. Tidak ada 1000 dirham dari seluruh harta dia tadi. Taib. Maka milik dia yang hakiki yang bermanfaat untuk dia adalah yang dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Maka demikian pula, ya, ucapan kita, tangan kita, ya, mata kita, ya, yang hakiki milik kita, yang bermanfaat untuk kita, yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain itu, kalau tidak menjadi penggugat kita, sudah nikmat itu, ya. Tidak menjadi penggugat kita dari umur itu sudah baik, ya, sudah bagus, ya. Sebab di awal-awal kitab disebutkan bagaimana khawatirnya salaf, ya kan? Mereka berkeinginan kalau seandainya aku jadi pohon yang ditebang digunakan untuk makan binatang ternak saja, ya. Atau seandainya umurku ini tidak laisa li wala alai, ya. Bukan untuk aku dan bukan atas aku, yakni dru, ya. Sudah imbang, ya. Itu sudah bagus, ya. Nah, taib, karena demikian keadaannya. Yang bermanfaat, yang hakiki, itu yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari umur, harta, ilmu, amalan, kekuatan dan seluruhnya, ya. Tidak ada yang bermanfaat untuk kita. Semuanya nanti menggugat kita, kecuali yang kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Taib, qala wa fi Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun. Dunya itu terlaknat. Ad-dunya, ya, alil jins, ya, dunya itu, jenis dunya itu seluruhnya, ya, mal'unatun, ya, terlaknat. Dan terlaknat pula apa-apa yang di dalamnya. Sebagaimana kita mengingat dunia ini hukuman terhadap bapak kita Adam alaihi salam ketika melakukan dosa, ya kan? Ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke dunia, ya. Dalam rangka ibtila, ujian, ya. Kalau lulus, selamat, ya. Dalam ujian dunia tersebut, dia akan kembali ke tempat asalnya, ya. Ke tempat asal bapaknya, Adam alaihi salam, ya. Ke jannah, ya. Yang tidak lulus, ya, akan terjerumus kepada azab yang pedih, ya. Baik, maka dunia itu terlaknat. Dan apa-apa yang di dalamnya juga terlaknat, kecuali zikrullah, ya. Sebenarnya tadi, ya. Semua yang dinisbahkan kepada Allah itu berbarokah, ya. Maka yang terkait dengan Allah, zikir kepada Allah itu berbarokah, ya. Wa ma walahu, yakni wa ma yatba'uhu, dan apa-apa yang mengikuti zikir, ya. Perantara zikir, akibat dari zikir, ya. Semua yang terkait dengan zikir, ya. Semua yang terkait dengan zikir, maka itu tidak terlaknat, ya. Wa alimun aw muta'allimun, demikian pula seorang yang berilmu, ilmu agama, ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang belajar, ya. Qala fi atharin akhar, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dunia itu terlaknat, dan terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya kecuali apa-apa yang karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, apa-apa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala itu mubarakun, ya, berbarokah. Qala fa hadza huwa alladhi fihi al-barakatul khassatu. Fa hadza huwa alladhi fihi al-barakatu khassatan, wallahu al-musta'an wa alaihi tuklan. Maka inilah yang berbarokah secara khusus, ya. Sesuatu yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna, nasallallahu at-taufiqil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.